Masya Allah. Allah. Nah ini pertanyaannya kok anu kita cinta cuma ya kan ya. Yey. Tarik dulu saya ini. Dijawab apa enggak ini? Jawab. Blak-blakan. Oh, rupanya antum ini sudah haus rupanya ya. Haus dengan era-era serba blak-blakan ini. Allah ya fariti. Labas. Tapi saya pribadi anu ya. Sudah lama enggak blak-blakan ya. Masya Allah, ini yang harus dijelaskan. Pernah dijelaskan dalam fatwa Syekh Abdul Al-Bukhari tentang hajar. Bukan fatwa, di kitab. Ada kitab. Ini kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Bukhari tentang Al-Hajar, pemboikotan kepada ahlul bid'ah yang menyimpang. Dijelaskan dalam fatwa Syekh Abdul Al-Bukhari tentang Al-Hajar bahwasanya hajar harus tetap ada meski kita di posisi minoritas. Lalu bagaimana dengan fatwa Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam majmu' fatwa bahwasanya kalau hajar tidak membawa perubahan maka kita harus lemah lembut, mohon penjelasannya. Masya Allah, itu yang dijabarkan panjang lebar di buku ini oleh beliau. Kata mereka fatwa Ibn Taymiyyah rahimahullah itu adalah fatwa yang mereka jadikan sebagai pegangan kuat oleh mereka-mereka ini untuk menolak prinsip hajrul mubtadi, memboikot ashabul ahwa'i wal bidah dan harus menggunakan prinsip ta'lif. Panjang keterangannya ya kawan. Ya buku satu ini harus dibaca dari awal sampai terakhir, saya bacakan kepada antum. Dikarenakan harus ada mukaddimah terlebih dahulu baru kemudian menjelaskan apa makna dan bagaimana cara mentaujih mengarahkan ucapan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yang jelas kata beliau, ucapan Ibn Taymiyyah itu ada dalam majmu' fatwa lengkap dengan juz dan halamannya dan tidak salah. Yang salah orang yang memahaminya. Dikarenakan tidak memahami bagaimana kaidah Ahlus Sunnah dalam bab hajrul mubtadi. Ini itu dia ya. Ya harus baca buku tebal ini. Tuh ya kan. Daur lagi. Masyaallah. Daur lagi ya, ngundang Syekh Al-Bukhari kan gitu ya. Ngundang Syekh Al-Bukhari. Labas. Saya anggap ini perkara yang sangat penting. Supaya antum tahu ini merupakan satu prinsip mendasar yang betul-betul dipegangi dan dimiliki oleh mantan-mantan sururiin. Ya, mereka mau dibilang suruh juga kadang-kadang mau. Ya udahlah, mantan aja lah. Mantan-mantan suruhin hizbiyin. Nih, persatunya ya. Gitu ya jawabannya. Barakallah. Ini senjata utama mereka. Karena betina azakumullah yang antum harus pahami baik-baik. Saya gak mungkin terangkan dari mulai awal sampai terakhir. Saya terangkan yang pokok-pokok saja. Barakallah. Yaitu terkait dengan masalah maqasidul hajr. Maksud dan tujuan disyariatkannya hajrul mubtadi, pemboikotan kepada ahlul bid'ah. Selama ini yang dikesankan, selama ini yang disampaikan, tujuan hajrul mubtadi cuma satu. Menghukum ahli bid'ah tadi. Nah gitu ya. Selama ini kan gitu ya. Memperingatkan umat dari bahaya ahli bid'ah ini tadi. Akhirnya apa? Ketika barakallahu fikum, hajar tersebut tidak ada manfaatnya, ditahdir tetap aja dihajar tambah parah. Kalau begitu tidak boleh hajar, harus taklif. Itu yang selama ini mereka gembar-gemburkan ke sana kemari. Atau harus paham yang namanya maqasidul hajr katsira jiddan. Tujuan-tujuan disyariatkannya prinsip hajr mubtadi sangat banyak. Di antaranya yang pertama ialah tahqiqul ubudiyah. Upaya untuk mewujudkan dan merealisasikan ibadah kepada Allah. Hajr mubtadi itu perkara syar'i, perkara yang diperintahkan dalam agama semua yang diperintahkan dalam agama adalah ibadah. Nah gitu ya. Semua yang namanya ibadah harus ikhlas dan mutabaah. Maka tatkala kamu melancarkan prinsip hajir mubtadi, kamu sedang beribadah kepada Allah dengan itu. Kamu sedang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan prinsip itu. Makanya harus ikhlas, harus mutabaah Rasul. Paham ini ya? Tujuan tahqiqul ubudiyah. Tujuan yang kedua diantaranya tahqiqul walai wal bara, upaya untuk merealisasikan prinsip Islam yang besar al-wala wal bara, cinta kepada muslimin, mukminin, ahlus sunnah, bara benci kepada kaum kafirin, ahlul bid'ah, munafikin, fasikin, ahlul ma'asi dan semisalnya. Al-wala wal bara. Hajr mubtadi itu satu bagian dari al-bara'ah, sikap kebencian kamu karena Allah kepada ahlul bid'ah tadi. Dan itu prinsip bara'ah itu sendiri adalah perkara yang disyariatkan. Min awthaqi urul iman al-muwalatu lillah wal-mu'adatu lillah wal-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Hadis Ibn Abbas dan dikuatkan dengan banyak yang lainnya, Hasan di Ghairi. Katanya Rasul, tali iman yang paling kuat wala karena Allah, bara mu'adah memusuhi orang karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu termasuk ikatan iman yang paling kuat. Sudah ibadah tersendiri ya Pak. Upaya mewujudkan prinsip al-wala wal bara. Di antara bentuk kamu tidak suka dengan al-bid'ah ialah engkau berlepas diri dari mereka dan menghajar mereka. Yang ketiga ialah tahqiqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. 3 atau 4 tadi? Hah? 3 tadi ya? 3. Tahqiqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Upaya untuk mewujudkan dan merealisasikan prinsip besar Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ini pun juga tersendiri, ibadah tersendiri, amal tersendiri. Hajr mubtadi termasuk nahi mungkar, termasuk ingkarul mungkar. Mudeng ya? Mudeng apa ndak? Barakallah. Ada lagi tujuan yang berikutnya. Yang namanya hajr mubtadi itu kadangkala memiliki makna hajrun wiqai. Apa hajr wiqai itu? Ngerti apa orang? Hajar wiqai itu memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah supaya kita pribadi selamat dari bid'ahnya, selamat dari penyimpangan-penyimpangannya. Itu syar'i, bahkan dinukil kesepakatan ulama al-Ibn Abdul Bar rahimahullah. Secara pribadi saya tidak mau sama mereka, saya tinggalkan mereka semuanya supaya saya selamat dari mereka semua. Hajar wiqai untuk pribadi kamu syar'i. Di antara dalilnya ialah hadisnya Hudzaifah tadi yang saya bawakan terkait dengan du'atun ala abwa bi jahannam. Di akhir riwayat Rasul mengatakan fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqa yang menyimpang tadi walaupun kau harus menggigit akar pohon. Tinggalkan seluruhnya. Itu namanya hajar wiqai untuk menyelamatkan pribadi kita. Ada lagi tujuan yang berikutnya yang diistilahkan dengan hajrul uqubah, memboikot ahlul bid'ah dalam rangka untuk menghukum dia. Itu salah satu dari tujuan hajr yang ada. Dari semua tujuan yang ada diklasifikasi menjadi dua, ada maslahat umum, ada maslahat khusus. Maslahat yang khusus tadi tahqiqul ubudiyah, tahqiqul wala'i wal bara', tahqiqul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hajrul wiqayah, khusus untuk kamu pribadi. Dan yang kedua kemaslahatan secara umum dibagi dua lagi. Kalau enggak paham jangan salahkan saya, antum yang minta terangkan masalah ini. Dibagi dua lagi kemaslahatan yang pertama untuk semua kaum muslimin, dihajar supaya semua kaum muslimin tidak terpengaruh pemahaman dia. Dan yang kedua terkait dengan ahli bid'ah itu sendiri, supaya dia jera, kapok, tidak lagi jatuh pada kebid'ahannya dengan diboikot. Saya paham ya, kawan? Paham sampai sini? Loh, diam aja. Paham anda ini? Jangan saya berkeringat di kutu antum, tidak paham. Memang-memang saya suaranya, ya, kawan. Disebutkan ya, kawan. Kalau memungkinkan tercapai seluruhnya, seluruhnya maslahat umum tercapai, khusus tercapai, hanianlah, fani'imahu, alangkah baiknya itu. Tapi kalau tidak tercapai seluruhnya, minimal tercapai maslahat khususnya. Kamu ibadah kepada Allah dengan hajir muktadi, kamu amar ma'ruf nahi mungkar dengan itu, wala wal barak dengan itu, menjaga diri kamu pribadi dengan itu, menyelamatkan muslimin dari penyimpangan dia, walaupun dianya enggak tobat-tobat. Maslahat umum terkait dengan dia enggak tercapai, tapi masalah khusus yang lebih banyak itu tercapai. Kalau enggak mungkin semuanya, maka sebagiannya. Mudeng ya? Mudeng ya, Pak? Paham ya? Nah, yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau tidak ada kemanfaatannya maka menggunakan taklif, itu pada pembahasan poin yang terakhir terkait dengan orangnya tadi. Terkait dengan orangnya tadi, ashabul bid'ahnya tadi. Kalau enggak mungkin dengan cara hajar, maka dengan cara taklif. Terangkan nanti insyaallah, ya, Pak. Bukan berarti menggugurkan kewajiban al-hajar. Terus ada dengan tujuan khusus tadi. Itu yang disampaikan oleh Syekh Bukhari, beliau bawakan lengkap atau Ibnu Taimiyah dan didudukkan permasalahannya untuk menjelaskan masalah ini. Hajur mubtadi itu ada yang dengan dengan tangan, perbuatan, kadang dengan lesan, minimal dengan hati. Hukumnya sama dengan ingkar munkar, itu pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri. Hajur mubtadi sama dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan tindakan-tindakan. Tidak mampu dengan lesan, minimal dengan hati. Dan tidak mungkin gugur dengan hati. Paham ya? Wa dzalika adhaful iman. Paham ini? Kemudian yang namanya hajur itu dibagi dua. Kalau enggak paham awas, dibagi dua. Ada yang namanya hajrun kulli, ada yang namanya hajrun juz'i. Hajur kulli, hajur total. Kamu boikot dia secara total. Kamu tidak lagi satu atap dengan dia, tidak lagi satu daerah dengan dia. La kalam wala fi'il wala salam wala syi. Itu yang dilakukan oleh sebagian salaf ketika mereka menghajar sebagian orang yang menyimpang. Aku tidak akan tinggal sebuah tempat yang kamu ada di situ selama-lamanya. Langsung pindah. Seperti tindakannya Abu Darda, Mu'ad bin Jabal dan juga yang lainnya. Langsung pindah. Ada kelas pun. Tinggal di Jakarta Pusat, misalkan begitu. Ada orang yang baru, yang menyimpang kayak gitu. Dinasihati gini masih juga merdia sebagai orang yang diklaim sebagai seorang hizbi mubtadi. Sudah di antara bentuk hajar kulli, aku tidak akan tinggal lagi di Jakarta Pusat karena ada NT. Langsung pindah Jakarta Selatan misalkan. Itu namanya apa, Pak? Hajar kulli. Ada lagi hajar juz'i, parsial. Mungkin dengan perbuatan atau mungkin dengan lesan, minimal dengan hati. Paham ya? Tidak mungkin seluruhnya, sebagiannya. Sebagiannya tidak mungkin gugur. Tidak mungkin gugur sama sekali. Tidak mungkin dengan perbuatan dan lesan, minimal dengan hati. Wabah ini. Yang lagi menguatkan bab ini. Yang namanya al-hajr lahu suwar katsirah. Pemboikotan kepada ahlul bid'ah memiliki bentuk yang sangat banyak. Ragam bentuk. Di antara bentuk pemboikotan, tidak menyampaikan salam, tidak jawab salam, tidak bermajelis, tidak mendengarkan ceramah mereka, baik yang live atau yang radio atau yang semisalnya, tidak membaca karya-karya mereka, tidak membaca masalah-masalah mereka, tidak menjenguk mereka kalau mereka sakit, tidak mengantar jenazah mereka, ila akhiri, macam-macam. Itu semuanya adalah hajr mubtadi. Prinsipnya ada kulli, ada juz'i. Kalau mungkin antum kerjakan seluruhnya, seluruhnya. Kalau enggak mungkin, maka sebagian yang kamu hajar, sebagian yang lainnya lagi tidak mungkin antum hajar. Di situ antum menggunakan prinsip taklif. Misal Misalnya, ada seorang dai kondang hizbi mengadakan acara daurah ilmiah, gitu ya. Mereka begitu gede-gede kan ya, entah dipasang apa namanya gelarnya lah, LC lah, MA lah, doktor lah, doktor MA LC lah, segala macam biasa mereka ya. Hakar daurah ilmiah di Ustaz Fulan, sangat begitu. Kamu ngerti ini orang dai hizbi, nggak mungkin saya kesana. Maka di antara bentuk barangnya antum, hajurnya antum, antum tidak datang ke sana, sengaja tidak ke sana karena ngerti dia seorang hizbi. Duduk manis di rumah sudah merupakan hajur mubtadi' ketika itu. Mudah enggak? Mudah enggak? Itu namanya hajur. Siapa suruh kamu ke sana? Tidak ada. Kenapa kamu ke sana? Di rumah, antum di rumah minum teh. Tapi dengan niatan saya tidak kemana-mana dikarenakan saya ngerti itu acara yang enggak beres, dai-nya dai hizbi, saya benci dengan dia, saya benci dengan penyimpangannya, saya di rumah, saya enggak mau datang ke tempat dia tadi. Oh, itu hajar, lakat hajar tahu, sudah kamu hajar tuh orang. Tapi kalau di rumah gimana ya ceramahnya ya, coba sih dengar-dengar sedikit. Nah, dibuka radionya menunjukkan kamu enggak menghajar dia. Ada unsur kecondongan kepada mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Hati-hati neraka ya, Pak. Barakallahu fikum. Hadir. Diberitakan seorang dai hizbi jatuh sakit di rumah sakit Bangun Cipto Kusumo. Ada enggak di? Ada ya? Ya wis, ya loro-loro kono. Ya saya tidak bakal menjenguk dia dikarenakan saya tahu di seorang dai hizbi, tidak saya jenguk. Walaupun saya ngerti menjenguk orang sakit itu merupakan haknya seorang muslim, tapi dikarenakan di seorang yang hizbi, aku tidak menjenguk dia. Itu bentuk hajar. Paham ya? Itu namanya bentuk hajar. Tapi kalau kemudian kamu SMS dia, di SMS gitu. Semoga Ustadz diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala macamnya. Dukungan moral seperti itu. Nah, itu menunjukkan ada kecondongan kepada mereka. Ada apa kok HP-nya antum berjalan untuk menuju ke sana itu? Tuhajur. Mungkin kerjakan. Kalau nggak mungkin, ya sudah. Nggak mungkin kamu kerjakan. Tali ketika itu. Contoh, antum lagi jalan sebuah gang, masya Allah, pasti gang itu papasan dengan Ustadz Hizbi di Jakarta ini. Loh, ya, kalau kamu memungkinkan tidak ada madarat besar ketika itu, antum langsung lari, putar balik. Itu kalau memungkinkan. Tapi kan tidak semudah yang dibayangkan ya. Misal antum ketika itu, ini jalan kampungnya masyarakat sini banyak orang segala macamnya, ketemu dia, ya tidak mungkin antum putar balik. Orang pada cerita, ada apa ini? Kok ada pemandangan yang kurang sedap begini dan segala macamnya. Ya sudah, terpaksa ketemu dia. Kalau misalkan dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, lewat. Ketika itu antum tidak mungkin menghajar. Ketika itu antum harus taklif, jawab salamnya dia. Lewat setelah itu, wes sudah gitu aja. Nah kemudian janjian lagi ya, enggak, gitu aja. Hanya begitu. Contoh lagi yang lainnya, antum kerja di sebuah instansi, kantor. Masya Allah, qadar Allah, satu ruangan itu berdua, kamu dan dia. Ya, masuk kemudian atau gak masuk kantor? Nah, ya kalau antum apa namanya kepengin ngawur-ngawuran ya exit. Tapi apa mungkin antum kuat exit keluar dari kantor? Enggak ada yang kuat, ya apa ya? Ya kan gimana Ustaz? Solusinya Ustaz. Satu tempat itu gimana ini? Kita harus menerapkan hajir mubtadi' ini. Ketika itu barakallahu fikum, enggak mungkin bagi Anda untuk hajir mubtadi'. Ya mungkin kamu mengatakan aku tidak akan seatap dengan kamu selama-lamanya. Ya keluar kantor itu mungkin. Nah kamu di kantor di situ ya nggak mungkin. Ketika kamu ketemu sama dia, ya mau tidak mau harus tegur sapa. Apalagi kamu di jajaran ruangan di kantor itu, semua pandangan tertuju kepada kamu berdua. Orang-orang kantor, atasan, bawahan dan segala macamnya itu, barakallah itu. Walaupun di hati kamu, kamu enggak serak sama itu. Di antara caranya, upaya bagaimana caranya ada pindah ruangan. Nah, antum cari job yang lain dan segala macamnya supaya tenang jiwanya antum. Ketika itu enggak mungkin hajar. Di ruang kantor, nafsi-nafsi. Ente ngaji sana, saya ngaji sini. Ente hizbi, saya yang salah bisa jalan. Barakallah. Itu namanya apa namanya? Hajar juz'i. Paham? Paham? Ketika mungkin dihajar, hajar. Enggak mungkin. Ketika itu saja antum taklif. Ketika itu saja kamu taklif. Selebihnya antum hajar dia. Bisa dipahami, Pak? Enggak mungkin gugur. Kalau enggak mungkin seluruhnya, maka sebagiannya. Perkara berikutnya antum harus pahami, ya. Ini banyak harus diungkapkan ini. Bedakan antara mewujudkan prinsip hajar terkait dengan pribadi kita dengan mengajak orang lain untuk menghajar ahli bid'ah tadi. Bisa dipahami? Kalau mewujudkan amalan hajar, tidak harus jumlahnya banyak, tidak harus ada maslahat dan madharat. Kamu pribadi disebut dengan hajar wiqayah tadi itu. Pribadi kamu di rumah selesai. Tidak ada, ya akhi, pertimbangan maslahat dan madharatnya akhi. Masa antum di rumah tidak menghadiri acara mahadharatnya dia itu? Maslahat apa yang mau cari? Madharat apa yang dikhawatirkan? Saya di rumah minum teh, minum kopi. Siapa yang mengurusi saya di rumah? Tidak ada kan? Tidak ada apa namanya heboh dengan kamu di rumah itu. Kita sama kamu mau di rumah kayak mau di mana kayak. Itu pribadi. Yang ini enggak mungkin gugur. Paham ya? Adapun mengajak orang lain, ayuhan nas, ayuhan muslimun, ayuhan hadirun, ini seorang dai hizbi, hati-hati dari dia. Dia begini kamu terangkan. Itu harus pertimbangan maslahat dan madharat. Siapa kamu, siapa dia? Kamu posisinya lemah ataukah kuat? Ucapan kamu didengarkan orang ataukah tidak? Audien kamu siapa? Orang awam ataukah orang yang enggak awam? Saya dipahami ya? Bagaimana reaksi yang ada? Itu pertimbangan maslahat dan madharat. Kenapa ya, Pak? Di forum umum menyuruhkan orang lain, mengajak orang lain untuk menghajar dia. Yang ini harus pertimbangan maslahat dan madharat. Kalau enggak mungkin, maka antum tidak menghajar dia di forum umum. Kalaupun membicarakan dengan bahasa umum, ya kayak saya sekarang ini. Umum dari tadi. Pulang. Sopo. Ya, silakan mengembangkan sendiri. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Itu secara umum. Kenapa pertimbangan maslahat dan madharat? Mudeng ini. Nah, yang diinginkan oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah rahimahullah ikhwan, perkara-perkara yang saya bawakan tadi. Hal-hal yang harus pertimbangan maslahat dan madharat tadi. Mudeng itu. Maka sekali tidak mungkin gugur prinsip hajar abadan. Minimal dengan hati juz'i, wiqai, wiqayah. Kemudian haula orang-orang yang gembar-gembar menyatakan tidak ada hajar di zaman sekarang ini, ada ya talif. Tinjau ulang, antum taklifnya sama siapa ya akhi? Antum taklif kepada semua ashabul ahwa'i wal bid'ah ataukah sebagian saja yang ada kemaslahatan antum cari ke sana? Jawaban. Apa antum taklif dengan orang Syiah? Jawaban. Jawabannya? Enggak. Ya kan? Enggak kan? Mereka enggak taklif dengan orang Syiah, maka anti ta'awun dengan kaum Syiah. Cek. Apakah antum ta'awun dengan kaum sufiyah, batiniyah? Taklif dengan mereka, ta'awun dakwah dengan mereka. Nyatanya? Enggak. Anti sufiyah. Barakallahu. Terus antum, yang antum taklif itu siapa? Ternyata yang ditaklif itu yang banyak duitnya. Barakallahu fikum. Ya apa ya? Dari kalangan hizbiyin, dari kalangan sururiyin, dari kalangan ikhwaniyin, dari kalangan Turatsiyyin, itu yang kamu taklif. Ya apa ya? Kalau yang sama mereka ini, masya Allah, tidak boleh dihajar ya akhi. Taklif, pertimbangan maslahat dan mabarak dan segala macamnya. Loh, kenapa tidak kamu terapkan kepada mereka orang Syiah? Gabung dengan mereka, tahun dengan mereka, acara-acara dengan mereka. Kamu katakan taklif ya akhi, tidak mungkin hajar di zaman sekarang ini. Gugur kewajiban hajar, kita harus taklif sama mereka, gabung dengan mereka. Berani ngomong kayak gitu? Oh, terbongkar aibnya antum ya rejal. Hah, tadi paham ya? Itu namanya antum bukan menerapkan prinsip hajar sebagaimana yang antum pahami tentang ucapan Ibnu Taimiyah, tapi itu hajar dengan ittiba'ul hawa. Pembahasan ulama bukan satu dua jenis ahli bid'ah, semua ahli bid'ah hajar muktadi umum. Barakallahu fikum. Eh, nah, kalau antum mau menerapkan ini, silakan terapkan. Seluruh ahlul bid'ah antum ta'lif. Seluruhnya antum ta'lif. Mereka mengadakan acara apa namanya Rabiul Awalan. Itu bahasanya lebih halus ya. Rabiul Awalan, ikut Rabiul Awalan. Acara Rabiul Awal, Habib Fulan As-Sufi, tokoh Fulan dari tokoh Sufiyah, Da'i Salafi dan segala macamnya. Gitu kan, kan ta'lif namanya. Apakah mereka berbuat demikian? Lah, tapi yang mereka lakukan hanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Lagi, mereka yang mengatakan hajar muktadi itu gugur kewajibannya. Ta'lif, ta'lif, ta'lif. Kita katakan ya rejal, lalu bagaimana sikap antum dengan kita-kita ini? Antum apakan kita-kita ini ya haula? Kamu apakan? Siapa kan antum-antum sama mereka? Wah, dihabisi sama mereka itu. Mereka itu orang yang keras. Mereka itu jamaah tahdir. Mereka orang yang melecehkan para ulama. Wah. Loh, taklifnya mana? Katanya antum katakan hajar itu sudah enggak ada manfaatnya. Tapi sekarang berkaitan dengan teman-teman antum dulu dari kalangan ahli sunnah, antum hajar habis-habisan. Ini hajar apa-apa niki? Taklif yang model apa yang antum inginkan ya rejal? Insaf namanya kayak gini nih. Itu yang namanya bermanhaj. Hah? Enggak ya ikhwan. Itu ittiba'ul hawa, ikuti hawa nafsu. Kalau seandainya antum menerapkan taklif, patal, ada kajian di itisam. Tal, sini, datang sama kita. Sini, ngaji sama kita. Kita ajari hajir yang betul. Barakallahu fikum. Hat. Tal kita rame-rame ya Allah. Ta'awun dawi dengan teman-teman antum ahlu sunnah yang ada ini. Kan gitu mestinya. Tapi subhanallah, mereka itu ikhwan, kalau sudah bersinggungan dengan para salafiyin, sangat keras. Membawakan dan membuat memuhkan di kalangan umat salafiyin itu orang yang sangat ini, sangat luar biasa. Mengerikan ikhwan penawaran. Tapi ketika terkait dengan orang-orang yang gak beres-beres itu, masya Allah, lunaknya luar biasa, ahlan wa sahlannya masya Allah. Alus. Tidak ada hajur sedikit pun. Tapi kalau sampai kepada ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada taklif sedikit pun. Aisyahat ya. Adapun kami, walhamdulillah, sangat memahami yang namanya prinsip hajur. Walaupun kami meyakini antum hizbiyun, tapi kami tidak mengkafirkan kalian. Tapi kami masih menganggap antum ikhwanuna minal muslimin. Kami mengharapkan hidayah dari antum sekalian. Tapi afwan, tidak mungkin bagi kami itu ta'awun dakwah dengan kalian. Bentuk hajur kami dengan kalian. Atau kalau pas ketemu dengan antum di jalan, tidak mungkin kita belok putar balik. Ya sudah, assalamualaikum, selesai. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ikhwan, itu namanya cara berprinsip yang benar. Pegangi konsekuensinya itu. Dan ini yang harus antum camkan baik-baik terkait dengan kaidah al-hajr barakallahu fikum. Kitab yang ditulis oleh Syekhul Bukhari hafizahullahu taala ra'a sangat muhimun jiddan. Dan buku ini ikhwan masih sengaja ditulis oleh beliau bukan sengaja ya. Ya karena sempat kita pinjam-pinjam dengan beliau, ini buku termasuk bantahan khusus kepada tokohnya mereka. Barakallahu fikum. Saya yakin sudah siang banget ini ya, Pak. Nah, kan ini dia. Ini menyalahi aturan panitia ini. Panitia aja misalnya setengah dua, setengah dua lebih sepuluh ya Pak. Allahumma musta'an. Paham ya Pak? Di zaman sekarang ini Pak, sekali lagi ya, istiqomah itu susah. Banyak orang menyimpang tanpa sadar. Mereka-mereka ini yang punya kaidah seperti ini, antum tahu sendiri, dulu kawan-kawan kita. Hah? Kawan-kawan kita. Arafuna wa arafnahum. Mereka tahu siapa kita tahu siapa mereka. Sebagian mereka adalah mantan-mantan guru kita. Sebagian mereka adalah teman-teman kita. Barakallahu fikum. Mereka masih hidup, kita masih hidup. Mereka tahu kita tahu mereka. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Sehingga Allahul musta'an kana wa tina'asakumullah. Penyimpangan itu sangat mengerikan. Dan pintu-pintunya sangat banyak. Pintu-pintunya sangat banyak. Asbabnya sangat banyak. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang tampak, ada yang samar. Maka khulasahnya ya khanum tina azakumullah iyalah, waspadailah segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Perkara prinsip tidak bisa dibikin main-main, tapi harus betul-betul kenceng yang kuat. Bukan berarti kita harus keras selalu, tidak. Prinsip ahlu sunnah tu hakim, hikmah dalam perkara dakwah. Ada kalanya keras, tegas, ada kalanya lembut. Barakallahu fikum. Dikarenakan tempat dan makom yang kita bicarakan terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah, tidak mungkin dengan cara mubasatah, tidak mungkin dengan cara yang lembek-lembekan begitu. Ya mereka kan suruh hizbiyin, tapi ya lumayan lah masih ada kebaikan, ilmunya masih ada, diambil aja yang baik-baik tadi. Bukan begitu harus sunnah. Bukan begitu, itu prinsip melempom. Barakallahu fikum. Nah, tapi harus tegas. Karena makomnya, makom membicarakan ashabul ahwa wal bid'ah. Nanti kalau bicara masalah akhlak, masalah adab, ya halus. Sesuai dengan makomnya, barakallahu fikum. Membicarakan tentang masalah perkara-perkara akhirat, ya halus, bagaimana biasa. Masing-masing ada makomnya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu minkum. Terlalu banyak pertanyaan, enggak mungkin saya jawab. Dikarenakan waktunya yang enggak memungkinkan, barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Pak. Difahami dan ingat tolong jangan disalahpahami. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.